Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, karya al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman 148, perhatikan baik-baik, masih seputar beriman terhadap para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ma yatadammanahu al-iman bil malaikati min umur, termasuk perkara-perkara yang terkandung di dalam beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja perkara tersebut? Yang pertama kata beliau, al-iman bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada para malaikat itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara, beriman kepada para malaikat mengandung 4 perkara. Pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani tentang wujudnya malaikat. Jadi malaikat itu ada, bentuknya pun juga ada, wujudnya juga ada, cuman karena alamnya berbeda dengan kita, kita tidak bisa melihat mereka karena alamnya alam ghaib mereka, ya, alamnya alam ghaib, dan juga penciptaannya pun juga lain. Mereka diciptakan dari nur, dari cahaya. Naam, dan mereka adalah makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah berbuat maksiat. Semua perintah mereka kerjakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Nah, semua perkara yang Allah telah perintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Itulah sifat para malaikat. Yang kedua, al-imanu biman 'alimna ismuhu, biman 'alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'min bihim ijmalan, masyaallah. Beriman kepada malaikat yang kita mengetahui namanya, di antara mereka seperti Jibril, dan beriman pula kepada para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya secara global. Paham ya? Jadi secara global kita beriman adanya malaikat. Secara global karena enggak semuanya kita tahu namanya. Secara terperinci nama-namanya yang kita ketahui seperti Jibril, Mikail, Israfil, ya enggak? Munkar, Nakir, Namharut, Marut, itu semuanya wajib kita imani. Jadi kita mengimani secara global dan mengimani secara terperinci yang diketahui nama-namanya. Mohon sholani ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan sebutkan tugasnya masing-masing yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Naam. Yang ketiga, al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Kita juga wajib mengimani dengan apa-apa yang apa? Yang kita ketahui daripada sifat-sifat mereka. Seperti kasifati Jibril, faqad akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu 'ala sifatihi allati nabarakallahu fikum khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janahin tatsaddal ufuq. Masyaallah. Ini mengimani sifat-sifat para malaikat tersebut seperti sifatnya Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika beliau pernah melihat Jibril alaihi salam dengan apa? Dengan enam bentuk aslinya. Paham ya? Yang dia ciptakan dengannya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Memiliki 600 sayap karena para malaikat itu mereka memiliki sayap. Ada yang 22, 33, 44, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Syahidnya apa? Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Zat yang telah menjadikan para malaikat itu adalah utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 22, 33, 44. Nah, Jibril alaihissalam memiliki berapa sayap tadi? 600 sayap. Siapa ini ya? Jibril alaihissalam memiliki berapa sayap? 600 sayap. Nah, barakallahu fiqasad dan ufuk. Yang mana sayap tersebut telah memenuhi ufuk. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya sangat besar sekali. Ewan na'am barakallahu fikum. Itu kita imani. Kita yakini bahwasannya benar adanya. Waqad yatahawwal malik. Waqad yatahawwal malak ila hayati rajulin. Terkadang juga malaikat. Terkadang ya, malaikat juga ada yang berubah seperti bentuk lelaki. Malaikat bayangkan, berubah seperti bentuk manusia lelaki. Kama hasala li Jibril fi hadis su'al anil iman wal islam as-sabiq. Sebagaimana yang telah terjadi pada Jibril di dalam hadis mengenai apa? Pertanyaan tentang iman Islam yang sudah kita lewati. Hadis yang panjang dalam Arba'in Nawawiyah, hadis yang keberapa? Yang kedua, panjang itu dikenal dengan hadis Jibril. Di situ malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bukan dalam keadaan bentuk aslinya. Tapi apa? Dalam keadaan berwujud lelaki yang bagaimana kemarin sifatnya? Lelaki yang sangat hitam pekat rambutnya. Pakaiannya sangat putih, bersih, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Bayangkan, malaikat benar. Nah, menunjukkan bahwasannya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini datang dalam keadaan seperti itu. Naam. Yang keempat, al-imanu bima 'alimna min a'malihim, dan juga mengimani terhadap apa-apa yang kita ketahui berupa tugas-tugas kerjaan mereka. Jadi para malaikat itu memiliki tugas. Kita wajib mengimaninya. Seperti malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup apa? Terompet nanti. Nah, barakallahu fikum, di hari kiamat dengan dua kali tiupan. Nanti sebutkan nanti. Itu yang rajih ya, pendapat yang rajih dua kali tiupan. Kemudian malaikat apa? Nah, Mikail ditugaskan untuk apa? Menurunkan hujan atau mengatur tumbuh-tumbuhan dan juga apa? Tanaman. Kan itu. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk apa? Menguji si mayit dalam kuburan, menanyai tiga perkara, man rabbuka, man di, man nabiyuka, man dinuka. Kemudian na barakallahu fikum, malakul maut. Malakul maut ditugaskan untuk mencabut nyawa. Bukan Israel. Ingat-ingat ya, Israel itu kisahnya kisah Israiliyat, nam yang tidak dibenarkan, nah tidak disahihkan dengan Al-Qur'an, tidak pula dengan As-Sunnah, sehingga kita mengambil apa? Yang sesuai dengan dalil, yaitu malakul maut. Malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Paham ya? Namanya malakul maut, bukan Israel. Kalau di sekolah-sekolah umuman Israel dulu ya. Israel itu enggak benar. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat. Al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha min amrillah katasbihihi wa ta'abbud lahu lailan wa nahara. Mengimani perkara-perkara yang kita ketahui berupa kegiatan dan pekerjaan mereka. Seperti mereka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah bertasbih, beribadah siang dan malam, bayangkan. Malaikat itu ibadahnya siang dan malam enggak pernah futur. Enggak pernah bosan. Bayangkan itu malaikat. Fa innal malaikata majbuluna 'ala ta'atillahi laisa ladaihim al-qudrah 'ala al-'isyan. Masyaallah. Ini bedanya dengan manusia. Karena sesungguhnya para malaikat mereka semuanya diciptakan dalam keadaan tabiatnya itu senantiasa berbuat taat kepada Allah, dan tidak ada di sisi mereka kemampuan untuk berbuat maksiat. Itu bedanya itu. Diciptakan dari cahaya kan? Kalau kita ada kemaksiatan, ada ketaatan. Manusia. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang afdal. Na'am barakallahu fikum, salihul bashar atau salihul malaikat. Mana lebih afdal, orang soleh dari kalangan manusia atau soleh dari kalangan malaikatnya? Para ulama menyebutkan salihul bashar afdal. Kenapa afdal? Karena salihul bashar itu ada upaya. Mereka ada maksiat, ada ketaatan, sehingga berupaya untuk berbuat ketaatan, sehingga butuh usaha. Kalau malaikat memang diciptakan dalam keadaan taat terus. Paham ya? Taat terus, gak pernah berbuat kemaksiatan. Faham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat yang sering muncul dan sering kita dengarkan, upayakan dihafal ini ya. Maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu enggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan seluruh perkara yang diperintahkan. Masya Allah, itu para malaikat. Fatarkuhum lil ma'siyah wa fi'luhum lit ta'ah jibillatun la yukallifuhum adna mujahadatan li'annahu la syahwata lahum. Masya Allah. Ini. Maka perbuatan malaikat meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan ketaatan, itu adalah jibillah, tabiat sudah ditabiatkan Allah telah ciptakan dia senantiasa berbuat taat. Oleh karena itu apa? La yukallifuhum. Tidak ada yang membebani mereka perlu mencurahkan usaha kerasnya, enggak perlu. Kenapa? Li'annahu la syahwata lahum, mereka enggak punya syahwat. Paham ya? Hanya ketaatan saja yang ada. Paham ya? Enggak pernah bermaksiat. Kalau manusia kan ada dua. Ada hawa nafsu, syahwat, ada juga apa? Nah, barakallahu fikum, jiwa yang baikan itu. Sehingga nah para ulama ketika menyebutkan salihul bashar abdal, orang salehnya dari kalangan manusia lebih abdal karena butuh usaha tadi itu. Untuk menjadi orang saleh butuh usaha. Ya enggak? Berat atau tidak? Berat. Kalau malaikat memang tabiatnya diciptakan dalam keadaan saleh gitu loh. Faham maksudnya ya? Ayo itu bedanya itu. Jadi kalau malaikat jelas, mereka semuanya jelas penduduk surga itu. Maksudnya dalam artian mereka semuanya itu jelas berbuat taat gitu ya. Nah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau manusia kan ada yang taat atau tidak. Nah, ketika ada dari kalangan manusia yang berbuat taat butuh perjuangan pengorbanan, orang solehnya dari kalangan manusia lebih afdal dari solehnya dari kalangan malaikat. Karena ada usaha tadi itu bedanya. Paham soalnya ya? Tapi kalau malaikat kan enggak perlu usaha, langsung taat terus gitu loh. Diciptakan dalam keadaan taat, enggak pernah bermaksiat. Kalau manusia ingin menjadi orang soleh butuh usaha enggak? Usaha. Nah itu bedanya. Itu usaha, mujahadah, perjuangan, pengorbanan kan gitu na'am. Waqad yakunu li ba'dil malaika a'malun khassah misal. Dan terkadang ada sebagian para malaikat memiliki tugas-tugas khusus. Contohnya Jibril Al-Amin. Jibril digelari dengan Al-Amin, yaitu malaikat yang terpercaya karena enggak pernah menyelisih perintah Allah Ta'ala di dalam menyampaikan wahyu. Siapa yang benci dengan Jibril alaihissalam? Siapa di antaranya? Orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud. Kalau dari kalangan belakangan-belakangan Syiah Rafidah benci kepada Jibril. Kata mereka Jibril nyasar nyampaikan wahyu, nyasar seharusnya bukan ke Rasulullah tapi ke Ali bin Abi Thalib katanya. Syiah Rafidah gitu. Jadi mereka pengennya itu mengangkat Ali itu yang lebih tinggi. Kalau orang-orang Yahud, mereka ngomong ini Jibril ini nyasar dia dalam mengambil dan menyampaikan wahyu. Seharusnya disampaikan wahyunya tidak kepada Nabi Muhammad tapi kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel katanya. Allah musta'an, Yahud benci enggak suka dengan Jibril alaihissalam. Tapi justru Allah Ta'ala yang memusuhi mereka. Jibril Al-Amin. Jibril yang digelari dengan Al-Amin, yaitu makhluk atau hamba yang terpercaya ala wahyillah. Paham ya? Terpercaya di dalam apa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yursiluhullah bihi ilal anbiya war rusul. Yang Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Bayangkan. Awal mula dulu wahyu, Allah Ta'ala berbicara dengan wahyu, langsung langit bergetar. Bergetar. Paham ya? Penduduk langit semuanya pingsan. Pertama kali yang sadar adalah Jibril alaihissalam. Pemimpinnya Jibril alaihissalam pertama kali yang sadar. Kemudian setelah sadar, Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Jibril alaihissalam. Para malaikat bertanya, "Ya Jibril, mada anzala rabbukum?" Wahai Jibril, apa yang telah diturunkan Rabb kalian? Nah, barakallahu fikum, kemudian mengatakan Naam al-haqqa, yang telah diturunkan adalah kebenaran. Naam barakallahu fikum wa huwa al-aliyyul kabir. Dan Allah Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha naam besar. Disitulah akhirnya banyak oknum-oknum pencuri-pencuri pendengaran langit. Siapa itu? Para setan. Para setan itu mencuri pendengaran dari langit. Wah, ada yang mereka belum sampai ke dunia disambar meteor jatuh, paham ya? Enggak sampai ke telinganya tukang sihir para dukun. Ada juga yang enggak kena sambaran meteor tadi, akhirnya sampai ke telinganya para dukun dan para normal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga terkadang kan jumpai dukun meramal, ya enggak? Tukang sihir meramal. Si fulan tanggal sekian sekian sekian akan seperti ini. Nah, terkadang ada yang benar karena dari kabar-kabar yang dicuri oleh setan tadi itu 100 kedustaan, yang benar cuma satu. Itu pun kalau benar. Paham ya? Satu itu hasil mencuri dari apa? Pendengaran dari langit tadi itu. Karena tidak terkena meteor sampai ke bumi menyampaikan kepada dukun dan tukang sihir. Sehingga terkadang dukun tuh ada ucapan yang benar untuk menguji manusia. Ya enggak? Kita lewati kemarin kan ada ucapan yang terkadang benar. Dukunnya nebak, rumahmu di sini nomor sekian, warna catnya hijau. Depan rumahnya ada mobil. Ternyata benar, cek nomor 212 misalkan. Paham ya? Depannya ada mobil. Ada stikernya apa kemarin? RII. Paham ya? Contohnya aja gitu. Benar ternyata. Ini ujian. Menguji. Paham ya? Menguji bahwasannya dia lebih percaya dengan siapa. Ini sekedar kisah bahwasannya Jibril alaihissalam ketika awal kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sempat pingsan. Kalau antum mau lihat kisahnya disebutkan dalam awal-awal kitab tauhid itu ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan bahwasannya pencuri-pencuri pendaran dari langit itu di antaranya para setan tadi itu, awal mulanya para malaikat mereka pun sempat pingsan. Pertama kali sadar Jibril alaihissalam. Karena nah barakallahu fikum pingsannya itu karena apa? Ya, langit hingga bergetar karena tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, nazala bihir ruhul amin, yang telah membawa turun dengannya ar-ruh al-amin. Siapa ar-ruh al-amin ini? Jibril alaihissalam. Jadi ruh terkadang maknanya ruh yang ada pada manusia, terkadang ruh maknanya Jibril. Seperti dalam firman Allah taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh war-ruhu fiha. Siapa ruh di sini? Jibril alaihissalam. Jangan antum artikan dan ada roh-roh di dalamnya itu. Paham ya? Itu keliru ya. Roh di sini Jibril alaihissalam turun juga di situ. Faham maksudnya? Jadi terkadang mengetahui ma'ani, ma'ani al-fat, makna-makna lafaz penting biar enggak keliru dalam menerjemahkan. Ya namanya manusia tidak terluput dari kekurangan, tapi berusahalah untuk mencari makna-makna yang tepat. Karena kalau antum artikan dan roh-roh juga turun di dalamnya, malam Lailatul Qadar keliru. Yang turun itu bukan roh-roh. Roh di situ Jibril alaihissalam. Para malaikat pada turun dan roh bersama mereka. Siapa roh ini? Jibril alaihissalam. Di sini disifati lagi. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang telah membawa turun wahyu tersebut ar-ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril alaihissalam. Faham ya? Ewa. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Yang telah ditetapkan pada hatimu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Syahidnya apa di sini? Syahidnya Jibril alaihissalam ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Enggak pernah meleset tuduhan-tuduhan dari orang kafir, orang Yahud, orang Syiah, Rafidhah, itu tuduhan yang tidak benar. Wa minhum, di antara mereka juga Mikail. Ini Mikail, dihafal di tugas-tugas ini ya. Mikail al-muwakkal bil qatri aw bil matari wan nabat. Ini Mikail adalah malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menurunkan hujan atau tumbuh-tumbuhan. Mengatur tumbuh-tumbuhan. Nah, barakallahu fikum, dan juga mengatur hujan itu malaikat Mikail. Nah, kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Baina rajulun bi falatin minal ard." Suatu ketika ada orang, nah barakallahu fiikum, tatkala ada orang di suatu tempat dataran yang sangat luas, fa sami'a sautan fi sahabah. Kemudian dia mendengar suara, ada suara di awan. Kalau terjemahan ya angkasa lah, awan gitu maksudnya, dengar suara situ. Apa suara tersebut? Asqihadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan. Fatalah hadzalika sahab. Kemudian ternyata apa? Awan tadi langsung apa? Langsung berkumpul awannya. Fa abraha ma'ahu, kemudian menuangkan airnya dari awan tadi itu fi harratin, pada ladang atau sawah yang ada batu hitamnya di situ. Kemudian fa idza syarjatun min tilka syiraj qad ista'abat dzalika al-ma' kull. Naam. Fatatabba' al-ma'. Kemudian tiba-tiba apa? Bendungan-bendungan air itu sudah pada penuh semuanya dengan air tadi itu. Air tadi mengikuti. Bendungan-bendungan tadi, tampungan-tampungan air sudah penuh semuanya. Fa idza rajulun, tiba-tiba ada orang lelaki qa'imun berdiri di situ. Fi hadiqatih, berdiri di kebunnya. Yahulul ma' bi masahatih. Dia apa? Dia memindahkan air dengan cangkulnya. Naam. Faqala lahu, kemudian ada berkata kepada dia, "Ya Abdullah, masmuk?" Wahai Abdullah, wahai hamba Allah maksudnya. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulan, namaku fulan. Enggak nyebutkan namanya. Namaku fulan. Lil ismi alladhi sami'a fis sahabah, yaitu menyebutkan nama yang pernah dia dengar di apa? Di awan tadi itu. Paham ya? Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'alni an ismi? Langsung yang ditanya tadi nanya lagi. Wah ya Abdullah, kenapa kamu nanya tentang diriku? Kenapa kamu nanya tentang namaku gitu loh? Faqala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu. Dikarenakan sesungguhnya aku mendengar suara di awan tadi, yang ini adalah airnya yang dipakai untuk menyirami tadi. Yaqul isqi au asqi hadiqata fulan. Dia mengatakan apa? Siramilah kebunnya si fulan, nismik atas namamu. Mana dengan nama menyebut namamu gitu loh. Nah, fana tasna' fiha, sekarang apa yang kamu lakukan di kebun ini? Sebenarnya ada apa itu? Nanya ini sebenarnya ada apa terhadap sebenarnya apa yang kamu lakukan terhadap kebun tersebut? Qala amma idkul tadahada. Nah, barakallahu fikum, adapun apabila kamu meminta untuk menjawab, maksudnya menjawab terhadap pertanyaan tersebut, fa inni anzur ila ma yakhud minha, sesungguhnya aku memperhatikan. Memperhatikan, nah barakallahu fikum, apa yang dihasilkan dan dikeluarkan dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman di situ. Kemudian apa? Fa atasaddaq bi tsulutsih. Aku bersedekah dengan sepertiganya. Wa akul ana wa ayali tsulutsan. Dan aku makan, aku dan keluargaku makan sepertiganya. Wa aruddu fiha tsulutsan. Dan aku mengembalikan ke tanaman tersebut atau ke ladang tersebut sepertiganya. Syahidnya di sini apa syahidnya? Syahidnya di sini, na barakallahu fiikum. Naam, disebutkan ini wa hada ya'ni tasriful matar min qibalil malaikah ala muradillah ta'ala. Di sini maksudnya apa? Maksudnya syahidnya ini yaitu pengaturan air hujan langsung dari apa? Sisi malaikat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, benar-benar diatur rapi gitu loh. Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan syahidnya bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan untuk apa tadi? Mengatur tumbuh-tumbuhan dan juga mengatur curah hujan. Nah, barakallahu fikum, terkadang anda saksikan, ya enggak? Terkadang di sana hujan, sini enggak hujan. Sana hujan, sini enggak hujan. Atau sini hujan, sana enggak hujan. Awannya padahal kalau kita teliti jadi satu gitu loh ya. Dalam artinya satu langit. Paham ya? Seperti itu. Jadi pengaturan tersebut sudah Allah telah tetapkan. Berikutnya, wa minhum al-mutawakkal. Nah, barakallahu fikum, al-mutawakkal bisur, bukan bisuar ya, bisur. Ada juga yang ditugaskan untuk meniup trompet atau sangkakala. Paham ya? Trompet ini nanti ditiup kapan? Ketika datang hari kiamat. Kita lihat trompetnya bagaimana, tiupannya berapa kali. Wa huwa Israfil, ingat-ingat. Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk apa? Meniup trompet nanti hari kiamat. Malaikat siapa tadi? Israfil. Kalau Mikail, apa tugasnya ini Mikail? Mengatur hujan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau Jibril, apa tugasnya ini? Menurunkan wahyu. Kalau Israfil ngapain tadi? Israfil niup apa? Meniup trompet. Jangan sampai keliru. Kalau malaikat pencabut nyawa siapa? Antum? Siapa namanya ini malaikat pencabut nyawa? Malakul maut. Malakul maut, bukan Israel ya, malakul maut. Nah, kita lihat di sini. Wa huwa Israfil alaihi salatu wassalam, wa huwa alladhi yanfukh fihi bi amrillah ta'ala nafkhatain. Penting ini, yaitu malaikat yang meniup trompet dengan perintah Allah dua kali tiupan. Nafkhatun yufzi'un nas 'inda sama'iha thumma yas'aqun. Masyaallah. Tiupan pertama membuat kaget manusia. Ditiupkan suaranya bagaimana, wallahu alam suaranya bagaimana. Yang jelas ditiupkan trompet tersebut, tiupan pertama membuat manusia kaget, akhirnya mereka pingsan seketika. Paham ya? Nah, karena mendengar suara ini pingsan seketika. Wa nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua, nafkhatul ba'ts, tiupan untuk membangkitkan. Setelah mereka pingsan semuanya, ditiupkan trompet yang kedua kalinya, bangkit semuanya mereka dalam keadaan menuju pada Rabb mereka. Kama qala ta'ala, ini dalilnya kalau antum mau hafal, bagus sekali satu ayat tapi mewakili dua tiupan tadi itu. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha bis-suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardhi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya apa? Dan ditiuplah trompet tersebut, akhirnya pingsanlah penduduk langit dan penduduk bumi. Tiupan pertama pingsan. Penduduk langit pingsan. Penduduk bumi pingsan. Illa masya Allah, kecuali orang yang Allah telah kehendaki ini. Kecuali orang yang Allah telah kehendaki, berarti ada yang tak pingsan. Nah, thumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan untuk tiupan yang kedua kali. Fa idza hum qiyamun yang durun, tiba-tiba mereka berdiri langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini tiupan yang kedua. Jadi pendapat yang rajih berapa kali tiupan tadi? Dua kali tiupan saja. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa minhum al-muwakkal biqabdil arwah wa huwa malakul maut. Ini yang sahih. Jangan keliru. Di antara mereka juga ada malaikat yang ditugaskan mencabut ruh, mencabut nyawa manusia dan mencabut semua yang memiliki nyawa, yaitu malakul maut. Malaikat pencabut nyawa wa a'wanu, dan juga penolong-penolongnya. Paham ya? Jadi malaikat pencabut nyawa ini siapa namanya tadi? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Hah? Malakul maut, malaikat yang menurunkan hujan tadi siapa? Mikail. Malaikat yang meniup trompet tadi siapa? Siapa? Israel. Israel, enggak ada Israel. Siapa tadi? Siapa? Israfil. Paham ya? Israfil. Malaikat yang menjaga neraka dipimpin oleh siapa? Malik. Untuk masalah malaikat ridwan enggak ada dalilnya. Paham ya? Nanti jelaskan nanti. Nah, penjaga surga ada sendiri, cuman enggak sebutkan namanya. Nah, kita lihat, yaitu malaikat pencabut nyawa tersebut, malakul maut, dan juga a'wan, yaitu pembantu-pembantunya. Qala ta'ala, telah berfirman, dalilnya kuat sekali. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang telah bikin wafat kalian adalah malakul maut, yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian, kemudian nanti kalian semuanya akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Syahidnya malakul maut alladzi wukila bikum. Jadi malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut, bukan Izrail. Naam. Wa minhum khazanatul jannah, ada juga di antara malaikat penjaga surga. Enggak disebutkan ridwan di sini. Ada pun yang beredar malaikat ridwan, itu riwayatnya tidak sahih. Paham ya? Penjaga surga yang disebut dengan malaikat ridwan itu tidak sahih namanya. Tapi yang sahih apa? Ya penjaga surga kita aja. Paham ya? Nah, karena datang riwayatnya dari Israiliyah. Tapi kalau penjaga neraka Malik benar. Nanti kita lihat nanti. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Penting ini, perhatikan baik-baik setelahnya, wa futihat, ada wawunya itu. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya orang-orang yang bertakwa digiring menuju Rabb mereka ke surga. Zumarah, dalam keadaan berbondong-bondong. Berjamaah-jamaah. Sampai ketika mereka datang ke surga tersebut, gak langsung masuk. Gak langsung masuk. Tapi ngapain? Wafutihat, dibukakan pintunya. Berbeda dengan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka, gak ada lafad wafutihat. Langsung futihat gitu. Karena kalau pintu neraka, gak perlu dibukakan lagi. Sudah terbuka itu loh. Paham bedanya itu ya? Tapi kalau surga ada lafaz wa futihat, kemudian dibukakan. Karena dibukakan dulu. Siapa yang membuka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjaga surga mengatakan, "Aku diperintahkan untuk menyerahkan kunci ini kepadamu yang tidak pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelummu. Serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dibukalah pintu surga. Pertama kali yang masuk dari kalangan manusia Nabi dan Rasul, dari kalangan umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini termasuk rahasia di balik lafaz wa futihat. Kenapa ada wawu di situ? Karena enggak langsung masuk ke surga, nunggu dulu sampai dibuka pintu surga. Tapi antum lihat ayat yang berikutnya. Kalau masalah neraka bagaimana? Ayat yang sambungannya itu kalau masalah neraka, enggak pakai wa futihat, langsung futihat. Digiring langsung masuk ke neraka, enggak perlu dibukakan lagi karena terbuka pintu neraka. Paham ya? Allahul musta'an, barakallahu fikum. Kemudian penduduk atau penjaga surga mengatakan, keselamatan untuk kalian, berbahagialah, senanglah kalian, masuklah kalian kekal di dalamnya. Naam. Wa minhum khazanatu jahannam, ada juga di antara malaikat penjaga neraka jahannam. Wa humuz zabaniyah, ini az-zabaniyah penjaga neraka jahannam. Jumlahnya berapa? 19. Wa adaduhum 19. Jumlahnya penjaga neraka tersebut 19. Wa muqaddimuhum, yang paling depannya, Malikun alaihimussalam. Malik. Ini dilihat nas dalil ini ya. Jadi malaikat penjaga neraka Malik, ini pemimpinnya. Jumlahnya berapa tadi? 19. Ngeri sekali kita lihat. Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ma adraka ma saqar. Ancaman bagi orang-orang yang mengatakan apa sebenarnya ini? Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia, katanya. In hada illa qaulul bashar, katanya. Tidaklah Al-Quran itu kecuali ucapan manusia. Sa'uslihi saqar. Justru aku akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka saqar. Tanya, wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu enggak apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Begitu datang penduduknya langsung hangus. Nah, Allah musta'an, ngeri sekali. La tubqi wa la tadar. Enggak menyisakan, enggak meninggalkan. Lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar, tempat memanggang manusia. Alaiha 19. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga ini. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Dan tidaklah kami menjadikan, nah, barakallahu fikum, penduduk-penduduk neraka kecuali ada malaikat situ. Maksudnya apa? Menjaga dari itu. Waqala ta'ala wa nadau, ya Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, qala innakum maqithun. Mereka penduduk neraka mengatakan, wahai Malik, segerakanlah hukuman Rabbmu kepada kami. Kemudian malaikat ini mengatakan, innakum maqithun. Sesungguhnya kalian tetap tinggal di situ. Ngeri. Barakallahu fikum. Malaikatnya ngeri. Karena penduduk neraka ini penduduknya itu loh. Mau tawar-menawar enggak bisa lagi, sudah di situ. Allahumma shalli wa sallim salamat al afiyah. Na'am. Karena neraka itu nanti ketika ditanya, barakallahu fikum, halim talati, qala hal min mazid. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, ketika dalam surat Qaf itu bagaimana ayatnya itu? Na'am wa taqulu hal min mazid? Paham ya? Ditanya halim talati, apakah kamu sudah penuh? Neraka ditanya, kamu sudah penuh belum? Wa taqulu hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Ditanya sudah penuh belum? Jawabnya apakah masih ada tambahan? Ngeri barakallahu fikum. Nasallallahu salamatul afiyah. Minta perlindungan, ngeri sekali ini ya. Ditanya penuh belum? Apakah ada tambahan? Nah itu, ngerinya di situ. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa minhum al-muwakkalun bi hifdzil 'abd fi jami' ahwalihi wa hum al-mu'aqibat. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hambanya dari seluruh keadaannya, dikenal dengan mu'aqibat. Kama qala ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahum min amrillah. Yang mana hamba itu ada mu'aqibatnya, yang apa? Menjaga dari depannya, dari belakangnya, menjaga mereka dari apa? Nah, barakallahu, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu. Nah, adapun yang antum dengar, raqibun atid bukan nama malaikat. Jangan gagal paham ya. Raqibun atid bukan nama malaikat, sifat. Sifat malaikat yang apa? Yang ada pada diri kita. Ada raqibun, ada atidun. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Bukan nama malaikat ya. Bukan nama malaikat, tapi sifat untuk malaikat yang mencatat. Naam, atid, yang mengawasi, raqiban itu naam. Wa qala ta'ala Allah berfirman, wa huwal qahiru faqa ibadih wa yursula alaikum hafadatan. Dan dialah Zat yang maha kuasa di atas hambanya dan mengutus atas kalian hafadah, itu para penjaga. Yang terakhir, wa minhum al malaika al muwakkalun bil ajinnah fil arham ila tamman al insan arba'ata ashhur. Arba'ata ashhur na'am fi batni ummih. Yaitu para malaikat yang ditugaskan untuk apa? Janin. Antum tahu janin antum? Enggak tahu? Lah bahasanya dikasih tahu. Antum tahu janin antum? Tahu? Kalau enggak tahu nanti dikasih tahu. Janin itu sebelum jadi bayi janin berada di kandungan ibu kita. Nah, ini para malaikat ini ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga, merawat, mengatur janin fil arham, yang ada di rahim, rahim para wanita. Idza tamma, ketika sudah sempurna lil insan, manusia itu sempurna, arba'at ashur, 4 bulan. Jadi biasanya terbentuknya 4 bulan. 3 bulan, 2 bulan, 3, 1 bulan itu belum terbentuk. Maksudnya belum berbentuk bayi manusia itu ya. Janinnya sudah ada, cuman berbentuknya itu ketika 4 bulan. Karena kita lewati kan 40 hari, barakallahu fikum, dalam keadaan seperti air mani. Paham ya? 40 hari berikutnya segumpal apa? Darah. 40 hari berikutnya segumpal daging, sudah berbentuk. Nah, barakallahu fikum, 4 bulan tadi itu. Jadi para ulama sampai mengambil kesimpulan, kalau keguguran kurang dari 4 bulan atau belum berbentuk, maka dihukumi darahnya bukan darah nifas, darah istihadhah. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas berbentuk, darahnya nifas. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Seperti itu. Nah, yaitu di perut ibunya, ba'atallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Artinya, di dalam perut ibu tersebut Allah telah mengutus malaikat dan merintahkannya untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, dia sengsara atau bahagia. Ditulis di situ. Tulisan ini diambil dari mana? Tulisan malaikat ini diambil dari mana, Pak? Lauhul Mahfudz yang enggak pernah berubah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Rincian-rincian tadi diambil dari Lauhul Mahfudz. Karena tulisan yang hakiki yang sana itu, adapun tulisan malaikat yang ini rinciannya diambil dari Lauhul Mahfudz. Naam. Kama sabata fi hadis Ibnu Mas'ud wa Sahih Muslim, sudah kita lewati, datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan Sahih Muslim. Wa minhum yang terakhir ini, al-muwakkalun bi su'alil mayyit. Ditugaskan untuk menanyai mayit. Siapa malaikat yang ditugaskan untuk menanyai mayit? Siapa? Malaikat siapa? Dua. Ketika dikubur, masukkan dalam kuburan, ditinggal oleh yang ngantar. Mendengar gesekan-gesekan sandal mayitan itu. Setelah didudukkan, tanya, man rabbuka? Siapa namamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Nah, malaikat siapa dua ini? Siapa? Siapa? Munkar dan Nakir. Jangan sampai lupa. Munkar dan Nakir. Dinamakan Munkar dan Nakir karena orang enggak pernah melihatnya sehingga ngeri. Paham ya? Nah, dari kata apa? Ingkar. Jadi merasa mengingkari karena nah barakallahu fikum sebutkan dalam riwayat itu kan enam dua malaikat yang warna biru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ngeri keadaannya. Naam, itu seperti itu. Ditugaskan menanyai si mayit dalam kuburan tadi. Idza wudi'a fi qabrihi an rabbih wa dinihi wa nabiyyi tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa Nabinya. Kama sabata fi sunnah, sebagaimana yang telah datang dalam as-sunnah. Nasallallahu assalamu wa al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.